وقد أنكر قولهم هذا من أدركه من السلف والأئمة لما يلزم عليه من اللوازم الباطلة. كيف؟ ومن أدركه من السلف والأئمة فرس لما يلزم يا. لما يلزم عليه من اللوازم الباطلة المتضمنة لوصفه بالنقائص وإنكار علوه على خلقه. Ini lebih tepat apa? Lama atau lima? Lima. Lima. Lebih tepat menurut anda. Lima atau lama? Lima. Lima. Lima. Taib langsung. Wakaifa? Wakaifa yumkinu ayyakula qailun inna allaha ta'ala bidhatihi fi kulli makanin aw annahu mukhtalitun bil khalqi wa huwa subhanahu wa ta'ala qad وسع كرسيه السماوات والأرض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. خامسا هذه المعية لا تناقض هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله تعالى من علوه على خلقه واستوائه على عرشه فإن الله تعالى قد ثبت له العلو المطلق فإن الله تعالى قد ثبت له العلو المطلق علو الذات وعلو الصفة قال الله تعالى وهو العلي العظيم وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى وقال تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله تعالى أما أدلة الكتاب والسنة فلا تكاد تحصر مثل قوله تعالى فالحكم لله العلي الكبير وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وقوله أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا وقوله تعرج الملائكة والروح إليه وقوله قل نزله روح القدس من ربك إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ألا تؤمنوني وأنا أمين من في السماء ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وقوله ولا يسعد إلى الله إلا الطيب ولا يسعد إلى الله إلا الطيب ومثل إشارته إلى السماء يوم عرفة يقول اللهم اشهد يعني على الصحابة حين أقروا أنه بلغ ومثل إقراره الجارية حين سألها أين الله؟ قالت في السماء قال أعتقها فإنها أعتقها أعتقها di situ ada hamzah ada عين رأسnya طيب enggak apa-apa طيب أعتقها فإنها مؤمنة إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة وأما الإجماع فقد نقل إجماع السلف على علو الله تعالى غير واحد من أهل العلم وأما دلالة الأقل على علو الله تعالى فَلِأَنَّ الْعُلُوَّ صِفَةٌ كَمَالٌ وَالسُّفُولُ صِفَةٌ نَقْصٍ وَاللَّهُ تَعَالَى مَوْصُوفٌ بِالْكَمَالِ مُنَزَّهٌ عَنِ النَّقْصِ. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kemungkinan ini khatam pada pekan depan insyaallah untuk Al-Qa'id Al-Muthlah. Insyaallah ya. Kita habiskan dulu untuk hal-hal yang telah dibacakan tadi insyaallah. Rabi'an, poin keempat dari di antara kaidah. Kaidah berkaitan dengan ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Hadhihi al-ma'iyatu la taqtadi an yakuna lillahi ta'ala mukhtalitan bil khalqi aw halan fi amkinatihim. Kebersamaan Allah ini tidak melazimkan Allah Ta'ala itu mukhtalit, tidak dipahami atau tidak melazimkan Allah Ta'ala mukhtalit. Mukhtalit itu bercampur bil khalqi. Al-khalq di sini maknanya makhlukat. Ya. Jadi kebersamaan Allah Ta'ala tidak melazimkan dan tidak difahami bercampurnya Allah Ta'ala dengan makhluk. Aw halan fi amkinatihim, atau bertempat di tempat-tempat mereka. Ya, jadi kebersamaan ini baik secara bahasa atau secara logika. Itu satu. Begitu juga dengan yang namanya misalnya nuzul, turunnya Allah ke langit dunia, itu tidak melazimkan apa? Tidak melazimkan bercampurnya Allah Ta'ala dengan makhluknya atau bertempat di tempat-tempat makhluknya. Ya. Karena memang tidak perlu untuk diserupakan dengan turunnya makhluk. Ya. Begitu. Tapi di sini untuk ma'iyah, lebih ke ma'iyah, kebersamaan Allah. Wala tadullu ala dzalika biwajhin min alwujuh. Tidak menunjukkan hal tersebut dari sisi manapun. Li'anna hadha ma'nan batilun. Karena pemaknaan seperti ini, yaitu memaknai kebersamaan Allah itu sebagai percampuran Allah terhadap makhluknya, itu adalah maksud dan makna yang tentu batil dan mustahil terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya, lalu apa bedanya kalau misalnya kita bilang atau kita anggap Allah Ta'ala bercampur dengan makhluknya? Apa bedanya dengan Nasara? Apa bedanya dengan Nasara kemudian? Ya, mereka menganggap Nabi Isa adalah jelmaan Tuhan atau anak Tuhan atau Tuhan ada pada dirinya. Ya. Begitu. Karena hadza ma'nan batilun mustahilun 'ala Allah, tidak mungkin ada pada Allah. Wala yumkinu an yakuna ma'na kalamillahi wa rasulihi syai'an mustahilan batila. Tidak mungkin ada makna dari kalam Allah atau kalam Rasul sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Mustahil secara apa? Mustahil secara logika. Tapi ada pula kalam Allah atau kalam Rasul yang secara logika mustahil. Ya, tetapi itu secara logika manusia yang terbatas. Sedangkan secara kenyataan terserah Allah Ta'ala. Iya, tidak mustahil. Tidak mustahil kan? Tidak mustahil. Beberapa kenyataan di hari kiamat, kalau secara logika mustahil, tetapi orang yang paling benar logikanya adalah dia menyerahkan perkara tersebut, maknanya dan hakikatnya kepada Allah Ta'ala. Dan dia mengimani itu hal yang paling logis. Untuk hal-hal yang menurut logika itu mustahil. Ya. Sekarang misalnya, Allah Ta'ala disebut kabir. Al-kabir, maha besar. Ya. Sekarang besar itu size bukan? Ukuran. Sekarang apakah kita bilang Allah itu berukuran? Mustahil kita bilang seperti itu. Tetapi kita bilang Allah itu besar. Lalu bagaimana besarnya? Khalas. Close. Ditutup aja masalah ini. Cukup imani Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Ya enggak? Kalau kita ngobrol dengan orang-orang yang seperti ini, Mereka membuat kelaziman-kelaziman, ya kalau misal Allah turun maka itu berarti ke bawah dong, kayak makhluk dong. Sekarang kita tanya ke mereka, antum azan pakai apa? Ya pakai toa, bukan itu maksudnya. Apa lafalnya? Allahu Akbar. Allah Maha Besar, yang paling besar. Kalau antum kemudian mengatakan Allah Ta'ala turun, itu berarti ada fisik, seperti fisik turun gitu kayak manusia. Sekarang kalau misalnya besar itu apa? Nah, dia akan bingung. Allah yang penting Maha Besar, kata mereka, ya kan? Gak mungkin kan kemudian mereka berani bilang besar itu adalah ukuran. Gak kan? Gak mungkin mereka akan mau kayak gitu ngomongnya. Tetapi mereka akan bilang, yang penting Allah Maha Besar. Udah, gak usah dibayangin. Begitu pula dengan kebersamaan Allah, dengan turunnya Allah Ta'ala, dan seterusnya. Ya, jadi kalaupun memang ada sesuatu dalam nas Al-Quran dan hadis terpahami di logika kita mustahil, maka sesuatu yang paling logis adalah kita serahkan kemustahilan logika kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengimani bahwasanya itu benar dan pasti ada hakikatnya. Hanya saja logika kita yang cacat ini gitu loh, atau kurang. Ya, jadi ketika ada sesuatu yang tidak bisa kita pahami, maka jangan kita tuding nas ini tidak sesuai dengan logika kita. Tapi tudinglah logika kita yang memang tidak sampai untuk memahami nas ini gitu. Jadi ittahim nafsak gitu. Tuduhlah dirimu, jangan tuduhlah wahyu Rabbmu gitu ya. Kemudian qala Syekhul Islam fil aqidah al-wasithiyah wa laisa ma'na qawlihi wa huwa ma'akum, bukanlah makna perkataan Allah dia bersama kalian, maknanya bukan annahu mukhtalitun bil khalq, dia bercampur dengan makhluknya, bukan begitu. Fa inna hadza la tujibuhu lughatu, dalam bidang bahasa saja ini bukan konsekuensi pemahaman bahasa. Dalam tradisi lughah bahasa, al-qamar ya, misal dalam bahasa kebersamaan itu tidak melazimkan nempel atau bercampur. Contoh al-qamar, ayatun min ayatillahi ta'ala min asghari makhluqatihi. Bulan itu salah satu tanda kekuasaan Allah. Makhluk Allah diantara bahkan makhluk terkecilnya Allah. Makhluk Allah yang terkecil itu qamar ya. Padahal kata para ahli astronomi, bulan lebih besar daripada bumi. Tapi itu termasuk kecil bagi Allah Ta'ala. Dan semua makhluk itu kecil bagi Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala Maha Besar. Taib min asri ma'a. Wahuwa maudu'un fis sama'. Qamar terletak di langit. Wahuwa ma'al musafir wa ghairil musafiri aina makana. Wa ghairil musafir. Dia, qamar itu selalu bersama dengan musafir ataupun yang bukan musafir. Ketika antum lewat tol Cipali misalnya, antum malam-malam melihat itu qamar ada aja terus di situ, si qamar itu, ya kan, terus ada. Dan itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada. Nah, antum berjalan bersama qamar enggak? Bersama bulan ya. Bulan bersama kita. Selalu semalam kami bersama bulan. Kebersamaan yang apa? Jauh sekali secara jarak. Tapi tetap disebut bersama. Padahal jaraknya jauh sekali. Tidak melekat, tidak nempel, tidak bersatu, tidak bertempat di tempat kita. Ya, jauh itu qamar. Ya. Nah, sekarang kenapa Syekhul Islam menyebutnya min asghari makhluqatihi, di antara makhluk-makhluknya yang paling kecil? Kenapa disebut begitu? Agar kita berpikir, qamar makhluk yang paling kecil aja. Ketika kita bilang bulan bersama kita, itu makhluk paling kecil. Ya, jangan dikiaskan juga dengan Tuhannya, Rabbnya yang Maha Besar. Ya, gitu. Ketika untuk urusan makhluk yang kecil ini saja, ya, antum mengatakan bersama dia itu tidak melekat, maka lebih-lebih dengan yang Maha Besar. Paham enggak maksudnya sini, ikhwan? Iya. Sama makhluk yang sama makhluk-makhluk kecil aja, antum bilang saya bersama dia, saya bersama bulan semalaman, itu tidak melekat kan? Bahkan jauh sekali jaraknya, maka apalah lagi dengan yang Maha Besar, yaitu Rabbnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Begitu maksudnya. Walam yadhhab ila hadzal ma'na al-batili illa al-haluliyah min qudama'il jahmiyah, dan tidak ada yang berpendapat ke makna batil ini kecuali haluliyah. Nah, haluliyah ini memaknai kebersamaan Allah itu berarti melekat pada makhluk, atau bahkan terisilah makhluk itu dengan ketuhanan. Ya. Nah, di sini haluliyah ini adalah apa, nenek moyangnya atau asal-asalnya Jahmiyah pada awalnya. Ya, awal-awal Jahmiyah itu mereka haluliyah, dan kemudian diikuti setelah itu oleh orang-orang ghulat as-sufiyah, ekstremis sufi. Ya, yang seperti Ibnu Arabi, yang berpendapat seperti ini, Ibnu Arabi di antaranya. Ya. Haluliyah itu bersatunya Tuhan dengan makhluk. Ini baru disebut kebersamaan. Dan juga sufi kalangan menengah menyerempet ke sana gitu, menyerempet ke sana ketika sudah mengatakan makomnya hakikat atau ma'rifat, maka menyerempet ke sana gitu loh. Agak menyerempet ke sana. Ya. Taib itu al-haluliyah. Dan juga dari orang-orang yang murni kafir, dari kalangan Nasara, orang-orang Nasrani, yang mereka salah dalam memahami konsep ketuhanan. Dan selain mereka yang berkata, nah di sini ada juga innallaha bidzatihi fi kulli makan. Kalau antum bilang innallaha fi kulli makan, sesungguhnya Allah di setiap tempat, di mana-mana, maksudnya kalau bahasa kita Allah di mana-mana, itu kalimat yang ambigu sebenarnya. Apa maksud antum Allah di mana-mana gitu? Kalimat Allah di mana-mana ini kesannya batil, tapi sebelumnya ini ambigu, yaitu memiliki sayap. Apa maksud Allah di mana-mana? Kalau maksud antum Allah di mana-mana yaitu ilmunya, maka sahih. Allah ilmunya di mana-mana. Tapi kalau maksud antum Allah secara zat di mana-mana, ini kalimat kufur. Kalimat yang sangat kufur gitu loh. Karena menjadikan semua makhluk ini adalah Allah Ta'ala atau representatif dari Allah Ta'ala. Gitu. Yeah. Tapi ketika kita tanya orang yang umum, awam. Nah, kita juga awam sebenarnya, ya. Cuman mungkin ada yang lebih awam daripada kita. Allah ada di mana? Allah ada di mana? Ini pertanyaan mungkin bagi kita jelas, yaitu Allah secara zat ada di mana, ya kan? Tapi kemudian orang akan menjawab apa? Allah itu di mana-mana. Taib, sekarang apakah langsung kita kafirkan? Enggak langsung dikafirkan. Sebentar. Apa maksud antum Allah di mana-mana di sini? Ada dua kemungkinan. Imma maksudnya dia Allah itu kekuasaannya di mana-mana, atau ilmunya di mana-mana. Ya? Dimanapun. Ya, Allah Ta'ala mengetahui itu. Bisa. Kalau mananya itu, maka sahih. Tapi bukan itu pertanyaan kita, ya enggak? Ya kan ya? Kalau maksud orang awam ini adalah Allah itu ilmunya di mana-mana, karena ilmu Allah muhitum bikulli syai. Ya. Wallahu bima yaf'aluna muhit. Allah bima ya'maluna muhit. Allah Ta'ala itu meliputi segala apa yang mereka lakukan. Berarti di mana-mana ilmunya Allah Ta'ala. Maka ini sahih sesuai dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Tapi ketika mengatakan maksud dari Allah di mana-mana, ya Allahnya di mana-mana, maka ini kalimat kufur. Ya. Nah, kalau misal ternyata maksudnya adalah Allah itu ada di mana-mana, Allah Ta'ala yang ada di mana-mana, Allahnya gitu. Secara zat. Ini kalimat kufur, tetapi sebentar. Orang ini tidak juga, walaupun berkata seperti itu, tidak langsung distempelkan kafir, melainkan kita lihat orang ini awam atau memang alim. Kalau misalnya awam, maka mungkin karena ajaran gurunya dan dia jahilkan apa yang diomongkan itu, maka kita didik, kita ajari. Tapi kalau misalnya alim, ini muskilah. Kita lihat latar belakangnya lah. Antum kan sudah berilmu, sudah ini. Anda berkeyakinan ini semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala, semua adalah khalik. Ini khalas, soalnya kita kafirkan yang seperti ini. Jelas ini kekafirannya. Dan ini berarti pengikut apa? Pengikut muqaddimi mutaqaddimi al-Jahmiyah, yaitu orang-orang generasi awal Jahmiyah. Iya. Karena bagi mereka semua ini adalah Tuhan. Nah, sekarang Anda melihat di YouTube ada seorang kiai haji, ya, KH. KH doang, enggak pakai B habis itu ya. Kiai haji KH ya. Ini seorang kiai haji sufi ya. Tapi penampilannya normal kayak gini dan kelihatan agak tua, sepertinya orang Sunda itu. Itu sampai mengatakan kesimpulannya adalah bahwa segala yang ada ini semua adalah Allah. Kalimat kufur bukan ikhwan. Segala yang ada ini adalah Allah. Ini kalimat tasawuf yang memang ambigu, cuman ini menjurus ke kufuran. Segala yang ada ini adalah Allah. Dan Anda pernah Anda jabarkan di Masjid Hijau berkaitan dengan fana dan juga baka. Ya. Fana dan baka. Fana itu ada pemahaman versi bahasa, ada pemahaman versi tasawuf, dan ada pemahaman versi Ahlussunnah wal Jamaah. Dan pemahaman juga ada versi tasawuf itu fana sampai kemudian menjadikan semua yang ada di semua yang kita dengar, rasakan dan lihat semua itu tidak ada, melainkan yang ada hanyalah Allah. Jadi melihat apapun itu melihat Allah Ta'ala. Melihat Allah, bukan melihat ayat Allah. Melihat Allah, semuanya adalah Allah. Semua ini adalah Tuhan. Ya, ini di sini. Kalau kita salah memahami bahwa semua ini batil, maksudnya batil di sini adalah semua ini akan hancur. Semua ini akan hancur. Bukan semua ini enggak ada. Ada, antum ada, gunung, masjid, dan semua ini ada. Dan semua yang ada ini adalah makhluk secara zat. Bukan kemudian dipahami bahwasanya karena Allah Ta'ala Maha Hidup dan hanya Dialah yang hidup, kemudian kita tuh enggak ada yang hidup, semuanya adalah tidak ada kecuali Allah Ta'ala. Ya, syuf lihat di sini ya. Ini makna batil untuk orang-orang hululiyah. Yang kemudian hal-hal kayak gitu dianggap apa ya? Dianggap itu Masya Allah pinter, Masya Allah takjub. Padahal kalau kita belek sedikit, rusak sekali akidah ini. Akidah orang-orang seperti ini. Jadi orang-orang filsafat dan mereka yang memuja tasawuf, lihat kalimat mereka yang jelimet, dan orang-orang tuh banyak tertipu dengan kalimat-kalimat tersebut. Lihat orang-orang liberal pakai bahasa-bahasa ya semi English. Inikah, itukah, Masya Allah. Kelihatannya pinter. Tapi itu paling bodohnya orang tuh itu tuh. Lebih bodoh dari binatang sebenarnya. Ya. Dan logika mereka sangat cacat. Begitulah kalau Allah Ta'ala palingkan mereka. Falamma azaghu azaghallahu qulubahum. Lihat, ketika mereka menyimpang, Allah Ta'ala azaghallahu membelokkan, yang dibelokkan bukan mereka, hatinya. Kalau hati udah dibelokkan, itu rusak pemikirannya. Ya. Taib. Kalau mereka mengatakan innallaha bidzatihi fi kulli makan, ta'ala an qawlihim 'unwan kabira wa kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba, dan betul-betul besar kalimat seperti ini, Allah secara zat di setiap tempat, maka ini menjadikan semesta alam ini adalah Allah Ta'ala, dan ini kekufuran. Kalau dia awam, maka ajarkan. Kalau dia alim, maka ingatkan, dan ternyata memang begitu akidahnya, maka kufur orang itu tersebut. Wa qad ankara qawlahum hadha man adrakahu minas salafi wal a'immati. Ya, para salaf telah mengingkari perkataan mereka ini. Jadi man adrakahu, man adraka dzalikal qaul, ya. Jadi salaf dan para imam ulama besar di zaman dahulu telah mengingkari, ketika mereka menemukan kalimat seperti ini mereka ingkari. Lima yalzamu alaihi, karena kalimat ini melazimkan apa? Al lawazim al batilah, konsekuensi-konsekuensi yang batil. Ya. Al mutadamminati liwasfihi bin naqais, yang konsekuensinya itu mengandung apa? Pensifatan Allah dengan kekurangan-kekurangan. Itu pertama. Kalau dikatakan Allah di mana-mana secara zat, maka ini menunjukkan kekurangan. Karena segala yang ada ini fana, maka itu menunjukkan Allah fana dong, gitu kan? Begitu. Dan kemudian kalau Allah Ta'ala itu semua yang ada di makhluk, semuanya, ya, pohon itu bisa kita tebang, ya, dan seterusnya lah dari hal-hal yang munkar, hal-hal yang mengurangi kadar Allah Ta'ala, bahkan menghinakan Allah Ta'ala. Dan yang kedua, di antara kelazimannya, cakupan kelazimannya, wa inkari uluwihi ala khalqih, dan mengingkari kemahatinggian Allah di atas makhluknya. Karena ketika Allah Ta'ala disifati bersatu padu dengan makhluk, berarti Allah tidak disifati paling tinggi lagi, gitu. Ini bertentangan semuanya dengan ayat dan hadis. Wa kaifa yumkinu an yaqula qa'il? Bagaimana mungkin seseorang berkata inna Allah Ta'ala bi dzatihi fi kulli makan aw annahu mukhtalitun bil khalq? Bagaimana mungkin seseorang berani-beraninya bilang secara zat Allah di setiap tempat? Ya, atau Allah Ta'ala mukhtalit bil khalq, bercampur dengan makhluknya, na'udzubillah dari kalam tersebut. Dan sementara Allah Ta'ala mengatakan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, kursi Allah itu seluas langit dan bumi seluruhnya. As-samawat, as-sab', tujuh langit dan bumi, dan itu baru kursinya Allah Ta'ala. Bagaimana dengan arsnya? Allahu a'lam. Wal ardu jami'an qabdhatuhu yawmal qiyamati was-samawati matwiyatun bi yamini. Enggak ada apa-apanya bumi ini. Wallahi enggak ada apa-apanya bagi Allah. Begitu pula langit-langit, enggak ada apa-apanya. Semua digenggam, dibolak-balik, dihancurkan, gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ah, bagaimana dikatakan bercampur dengan makhluknya, sementara Allah itu maha besar dan maha tinggi? Ya begitu. Nah, sekarang ikhwah, kita lihat akidah yang berbeda-beda antara ekstremis sufi dengan orang-orang Asy'ari atau Mu'tazilah, ahlul kalam. Ekstremis sufi berusaha untuk apa? Ekstremis sufi menyatukan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Sementara kalangan Asy'ari dan ahlul kalam, mereka berusaha mensucikan Allah dari penyatuan terhadap makhluk. Lalu bagaimana mereka bisa bersatu dalam satu medan? Bisa? Akidah yang berseberangan enggak? Berseberangan sekali itu sebenarnya. Antara Asy'ari dengan ekstremis sufi. Iya enggak? Ih, bukankah orang-orang Asy'ari mengatakan Allah, kenapa mereka mengingkari Allah Ta'ala di atas arsy? Karena tidak, Allah tidak ada, tidak bertempat, tidak berarah, ya kan, kata mereka gitu. Sementara ekstremis sufi ini bilang apa? Allah Ta'ala di mana-mana secara zat. Hah? Kemudian disatukan. Bisa enggak kira-kira? Untuk berjihad. Kira-kira gimana? Dengan akidah yang saling berseberangan seperti ini. Satu akidah yang mirip Nasara. Satu akidahnya seperti itu. Menafikan sebagian sifat Allah Ta'ala. Gimana? Dan membela Allah dengan cara itu. Gimana? Dan yang satu menghinakan Allah dengan mengatakan Allah di mana-mana secara zat. Tapi ternyata bisa aja bercampur. Dan bahkan akidahnya campur-campur. Bilangnya Allah Ta'ala tidak di atas arsy, karena itu butuh tempat, butuh arah. Allah tidak turun ke dunia. Tapi kemudian ketika ditanya Allah di mana? Allah di mana-mana. Nah, bingung kan? Bingung. Begitulah kalau orang belajar enggak benar atau cuma ikut-ikutan. Tercampur di dalam dirinya itu hal yang sebenarnya kalau dipikir-pikir sangat ultra kontradiktif. Sangat kontradiktif. Ya, maka yang sahih adalah belajar, dan belajarnya itu pun sesuai dengan bagaimana manhaj salaf. Taib. Itu dalam hal tersebut. Dalam hal-hal lainnya, dalam perkara akidah ajalah. Dalam perkara fikih kita itu bisalah insyaallah lebih tolerir, tapi dalam perkara akidah atau manhaj misalnya. Iya. Soal demokrasi, soal yang mungkin kita juga dituding apa? Kontradiktif. Apa contohnya? Katanya demokrasi haram, ya kan? Dan itu sistem kufur. Setuju enggak antum bilang demokrasi haram? Setuju ya? Demokrasi aslinya sistem kufur bukan? Ya, demokrasi sistem yang bukan Islami, khalas. Itu kan ya? Taib, tapi kok kalian malah taat kepada wali amri? Ya kan? Menurut mereka kontra bukan? Menurut mereka. Tapi menurut Nabi SAW dan para sahabatnya, dan juga bagaimana manhaj tentang ini? Enggak kontra. Kenapa enggak? Kenapa kita bilang enggak kontra? Karena tidak ada kontradiksi dalam nas. Al-Quran memerintahkan kita untuk berhukum dengan hukum Allah. Sahih. Tetapi tidak kontra antara Al-Quran dengan sunnah. Nabi SAW memerintahkan kita untuk taat kepada walil amri muslim selama dalam hal yang ma'ruf. Sahih. Sahih. Kontra enggak? Enggak kontra. Apa yang ada dalam dalil itu enggak ada yang kontra. Terus yang kontra siapa? Situ. Karena enggak nyampe. Atau enggak mau nyampe situ. Dan yang paling banyak adalah yang enggak mau nyampe situ. Bukan yang enggak nyampe. Enggak mau nyampe situ. Enggak mau memahami. Ya, bahwasanya ini tidak ada kontradiksi. Bahkan ini adalah manhaj yang paling tenang. Dan paling adil, paling insaf. Kita mengingkari hal yang ingkar dan kita ikuti Rasulullah di hal yang memang benar itu dari Rasulullah SAW untuk bersabar, menasihati dengan baik, dengan cara yang baik. Kan seperti itu. Justru sebaliknya ketika kita lihat bagaimana mereka, malah mereka justru halaman-halaman kehidupan mereka kontras. Antara prinsip mengkafirkan demokrasi, tapi mereka mengejar demokrasi itu sendiri. Mana yang kontras? Hah? Mereka katanya anti demokrasi, tapi mereka kemudian berkecimpung dan bahkan masuk dan bahkan memproklamirkan diri mereka ke sana. Mana yang lebih kontras? Apakah pernah kemudian diajarkan dalam Islam untuk seperti itu? Bahkan justru hadis-hadis yang menunjukkan dan pernah Anda tawarkan di sini Sunan An-Nasa'i tentang dilarangnya untuk mencari jabatan. Lalu mereka kemudian mencari jabatan di titik yang kata mereka itu sistem kufur. Nah, tuh lihat. Mana yang kontras sekarang? Yang kontras justru mereka menuding kita kontras, ya kan ya? Maka ketika kita ikut dalil, ikhwat sekalian, walaupun banyak logika orang tuh enggak nyampe karena enggak belajar atau enggak mau memahami, maka tetap ikut dalil, khalas. Tidak ada tanakut antara dalil. Yang ada adalah emang pemahaman kita aja yang belum nyampe atau enggak mau memahami sehingga enggak nyampe-nyampe. Kalau udah enggak mau, itu enggak nyampe-nyampe insyaallah. Tapi kalau mau, hartanya halal, amalannya soleh, maka Allah akan berikan dia taufik. Iya. Tapi kalau misalnya dia enggak mau, mungkin ada kesombongan, mungkin hartanya haram, mungkin gengsi, mungkin dan seterusnya. Ya, baik urusan itu, urusan asma dan sifat, dan urusan-urusan lainnya. Ya, justru kita mendapatkan di Mu'tazilah kontra juga antara prinsip mereka dengan realita. Hasil dari prinsip mereka akan tabrak-tabrakan. Bukankah Asy'ariyah dengan Mu'tazilah mereka bermusuhan? Kontra. Tetapi prinsipnya itu sama sebenarnya, kalam. Dan ujung-ujungnya apa? Akhirnya bersatu juga ujung-ujungnya ke kalam. Begitulah ahlul batil, ada sisi persatuan di kebatilan-kebatilan mereka. Tetapi aslinya mereka adalah qul tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Ya, walaupun ayat ini sebenarnya untuk orang-orang Yahudi, ya, tetapi relevan juga kalau dikiaskan dengan seolah-olah atau orang-orang yang menyerupai tingkah laku mereka. Nah, jangan sampai kita ikhwan ahlu sunnah seperti itu. Kelihatannya bersatu, tapi kalbunya beda-beda. Artinya manhajnya beda-beda. Ada yang lebih pro ke politik, ada yang murni memang pengen Al-Quran Sunnah aja. Ini aneh kayak gini. Satu masjid kelihatannya seragam, tetapi salam gak mau karena ada beda pilihan politik. Allah musta'an. Nah, ini tahsabum jami'a wa qulubuhum syatta, ini seperti ini. Maka harus disembuhkan sebelum jadi penyakit yang lebih besar lagi nanti. Ajib kalau misalnya kita dulu ngaji Masya Allah, tapi gara-gara masalah politik tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Ya, jelek sekali kayak gini. Padahal gara-gara apa? Politik. Ya kalah-kalah juga dan seterusnya coba. Gara-gara itu kemudian kita berpecah. Emang kita partisipan apa? Kita sama-sama ngaji kan ya. Yang kalah mereka khalas. Qaddarallahu ma syaa fa'ala. Udah yuk back to the track lagi kan ya. Jangan sampai kalah ikut-ikutan baper. Antum baper, dia baper, situ baper dan seterusnya. Sampai kapan itu? Ntar jangan-jangan karena jenazahnya, wah ini pedih beda sama ana, akhirnya khalas. Padahal sama-sama cingkrangan, sama-sama dituding Wahabi, sama-sama dituding ini itu, udah dari luar, dari eksternal kita kena hujaman, dari dalam pun kita saling menghujam. Ajib, ya, ajib. Ada apa ini dengan salafiyin kemudian? Siapa provokatornya? Ya gitu kan? Baik, kemudian khamisan hadhil ma'iyyah la tunaqidu ma thabata lillahi ta'ala min 'uluwihi 'ala khalqihi wa istiwa'ihi 'ala 'arsyih. Kebersamaan ini tidak bertentangan dengan apa yang sudah Allah tetapkan, yaitu kemahatinggian Allah atas makhluknya dan istiwanya Allah di atas 'arsy. Ya, Allah maha tinggi, Allah beristiwa di atas 'arsy, dan Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan seluruh makhluknya secara umum, bersama dengan kaum mukminin secara khusus. Fa inna Allah ta'ala qad thabata lahu al-'ulu wal mutlaq. Qad thabata lahu al-'ulu wal mutlaq. Telah tertetapkan kemahatinggian Allah secara mutlak, secara 'uluwu dzat dan secara 'uluwu sifat. Nah, di sini kalangan, kalau antum nanya kepada orang-orang misal Asy'ariyah, ya akhi antum tahu enggak bahwasanya Allah itu maha tinggi? Yakin enggak? Antum apa tafsiran atau terjemahan antum untuk ayat akhir, kalimat terakhir di surat ayat kursi? Wa huwal aliyul azim. Al-ali itu artinya apa, akhi? Maka dia akan menjawab apa? Ali itu apa artinya? Maha tinggi. Ya, lalu kenapa kita mengingkari Asy'ariyah di sini? Asy'ariyah mereka menetapkan kemahatinggian Allah secara makna, tapi tidak secara zat. Itu. Memaknai Allah Ta'ala maha tinggi secara makna, tapi secara zat tidak. Itu bedanya dengan kita. Kita memaknai Allah Ta'ala, memaknai sifat ulu, maha tingginya Allah. Secara apa? Secara zat, secara makna, secara sifat. Barang siapa yang mengingkari kemahatinggian Allah secara zat, maka sebenarnya dia mengingkari kemahatinggian Allah secara sifat juga. Tapi mereka mengaku kita akui Allah maha tinggi secara makna, tapi tidak secara sifat. Pusing antum nanti. Gimana cara kita memaknai Allah Ta'ala memang maha tinggi, tetapi tidak maha tinggi? Ala kulli hal, ya. Begitu. Wa qala Allah Ta'ala wa huwal aliyul azim. Maha tinggi, ya. Maha tinggi. Dan kemahatinggian Allah di sini, di ayat ini, di akhirat ini, disandingkan dengan sifat berikutnya, kemahaagungan, yaitu kemahabesaran. Kalau memang antum ingkari Allah Ta'ala maha tinggi secara zat, karena itu berarti butuh fisik, butuh arah, butuh tempat. Lalu bagaimana antum maknai al-azim sekarang? Bukankah azim maknanya kabir, besar, agung? Kira-kira agung itu apa? Besar itu apa? Ukuran bukan? Ukuran. Kenapa tidak antum ingkari juga azim ini? Nah, kan? Maksudnya kita melazimkan dirinya sesuai dengan kaedah dia gitu loh. Kaedah antum kan mengingkari kemahatinggian Allah Ta'ala. Karena kalau Allah disebut maha tinggi, paling tinggi secara zat di atas arsy, berarti kan membutuhkan tempat, membutuhkan arah, berarti berupa jism, yaitu berupa tubuh. Sementara Allah itu bukan tubuh, kata mereka begitu. Tapi kemudian azim apa? Besar bukan? Besar. Besar itu ukuran bukan? Ukuran. Nah, ukuran itu tubuh bukan? Oh, kita enggak bilang ukuran itu tubuh. Begitu juga kita enggak bilang Allah itu maha tinggi berarti Allah Ta'ala bertubuh. Kita enggak ngomong gitu kan? Kita hanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Antum paham enggak sih, Ikhwan? Hah? Anda tadi ngomong antum enggak paham loh, jangan-jangan. Paham kan? Baik, kemudian wa qala ta'ala subbihisma rabbikal a'la. Yaitu sucikanlah nama-nama Rabbmu yang tertinggi. Itu kalau kita tafsirkan di sini maf'ul bihnya ism, ya. Baik, kemudian wa qala ta'ala walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Dan milik Allah lah al-mathal, yaitu as-sifah. Ya, sifat yang tertinggi. Wa huwal azizul hakim. وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله تعالى. Dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma', logika, fitrah itu menetapkan semua itu. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Al-falhukmu lillahil aliyyil kabir. Maka hukum itu milik Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Tuh lihat ya. Siapa yang mengingkari aili, ulu, kemahatinggian Allah karena masalah arah, fisik dan seterusnya, maka bagaimana dengan kabir? Wa qawlihi ta'ala wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Allah sendiri yang menyatakan di atas para hamba-Nya. Ya, kalau kemudian dinafikan karena ini kan arah. Sampean itu mau nyalahi Al-Qur'an atau gimana? Ini kan udah ada lafalnya fawqa. Tapi fawqa itu kan arah gitu. Lah ini kan nasnya ada fawqa. Khalas dah, tetapkan saja Allah di atas seluruh hamba-Nya, selesai. Wa qawlihi am amintum man fis sama'i ay yursila 'alaikum hasiba. Kalian apakah merasa aman man fis sama', dari man di sini apa? Kembali ke siapa? Allah Ta'ala. Fis sama', fis sama' maknanya 'alas sama'. Jadi fi kadang-kadang bermakna 'ala. Fi dalam bahasa kadang bermakna inside, di dalam, dan bermakna 'ala. Kalau fi di sini bermakna di dalam, ya batil. Allah di dalam langit. Nah, ini kalimat yang batil, bahkan bisa kufur. Ya. Tapi man fi. Tapi apakah ini takwil, ikhwan? Bukan takwil. Takwil itu takwil itu membelokkan makna menuju makna yang jauh, dan fi bermakna ala, bukan makna jauh. Ya, bukan makna jauh. Satu kata bisa beragam makna. Satu kata bisa beragam makna, dan beragam makna tersebut makna-makna yang dekat. Kalau fi di sini di makna yang ala, apakah ada dalil lain yang menunjukkan itu? Iya, ada. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fasiru fil ardi fanzuru. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah kalian fil ardi. Berjalannya di mana, ikhwan? Antum jalan di mana? Di atas kan, bukan jalan masuk ke bumi, ya. Ke priwe itu carane, ya. Enggak bisa masuk fasiru fil ardi. Dimaknai terus diterjemahan, maka jalanlah kamu di dalam bumi. Ini ngeblusuk apa piye ini, ya? Kok bisa? Enggak bisa. Maka fasiru fil ardi maknanya fasiru 'alal ardi. Ya. Tapi fasiru fil ardi maknanya fasiru 'alal ardi, ini makna zahir bukan? Makna zahir. Bahkan itulah satu-satunya makna untuk fasiru fil ardi, 'alal ardi. Ya. Maka man fis sama' 'alas sama'. Berarti sama dong dengan makhluknya? Enggak sama. Laisa kamitslihi syai'. Ya, ayyursila 'alaikum hasiba. Wa qawlihi ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi. 'Araja ya'ruju artinya naik ke atas. Tapi di sini lihat ta'rujul malaikatu. Al-malaika dan ar-ruh itu Jibril alaihi salam ilaihi. Hi di sini ilallah ta'ala. Ada arah enggak di sini? Kalau kita bilang arah dalam artian Allah Subhanahu wa taala tetap maha tinggi, maka ya. Karena arah itu bahasa Arabnya apa? Jihah. Jihah, lafal jihah itu tidak ada untuk masalah akidah, untuk kepada Allah jihah enggak disebut. Tetapi ini lafal yang ambigu. Kalau jihah maknanya arah di sini adalah malaikat mengarah ke atas karena Allah taala di atas langit, maka sahih. Tapi kalau maknanya malaikat mengarah di atas, arah di sini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala membutuhkan arah tersebut, enggak, kita enggak pernah bilang seperti itu, ya. Maka malaikat dan ruh ta'ruju, naik. Taib, naik ke mana? Ke atas. Ke siapa inaknya? Ke Allah. Berarti Allah di mana? Allah di atas, di atas segalanya. Kemudian mereka akan bilang ilaihi di sini bukan maksudnya bukan Allah, hi di sini ditakwil lagi macam-macam, ya. Wa qawlihi qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik. Katakanlah ruhul qudus telah menurunkannya dari Rabbmu. Kalau tadi mi'raj ila menuju naik ke atas, ya. Kalau sekarang turun ke bawah, dari mana turunnya? Dari atas. Di mana sekarang Rabb kita? Di atas. Khalas. Selesai. Itu dari dalil Al-Quran. Adapun hadis Nabi, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Kalian enggak percaya sama aku, sedangkan aku adalah kepercayaan dari yang ada di atas langit. Yaitu aminu man fis sama, yaitu ana aminullah. Ana aminullah, aku adalah orang kepercayaannya Allah, gitu. Ya, man fis sama, yaitu Allah Ta'ala. Apakah kemudian nih lihat, kalau antum tafsirkan Al-Mulk 17 tadi, lihat Al-Mulk 17, amintum man fis sama, ya. Orang-orang Asy'ariyah berpatut di sini, oh tafsirnya am amintum man fis sama di sini bukan Allah. Man fis sama ini siapa? Kata mereka apa? Malaikat. Ya. Paham enggak maksudnya? Nah? Mereka tafsirkan man fis sama di sini bukan Allah, malaikat. Nah, pertanyaan kita, apakah malaikat itulah yang menurunkan hujan? Gitu kan? Atau kalau Allah Ta'ala, taib, anggaplah ini malaikat, mulk 17 malaikat. Sekarang bagaimana antum menafsirkan hadis ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama? Kalian enggak percaya sama aku, sementara aku adalah kepercayaan para malaikat, gitu? Faham maksudnya enggak, ikhwan? Lihat kontradiksinya. Kalau antum bilang man fis sama ini bukan Allah tetapi malaikat, maka bagaimana antum menafsirkan hadis Nabi SAW, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama, aku adalah orang kepercayaan yang di langit. Siapa yang di langit sekarang? Malaikat. Aku kepercayaannya para malaikat. Ngapain para malaikat? Enggak, aku kepercayaannya Allah. Ya, gampang kan? Tinggal kita bilang ini adalah Allah di atas langit, selesai. Kemudian wal 'arsyu fawqal ma'i wallahu fawqal 'arsy. Ini sebenarnya bukan apa, ini perkataan sahabat, ya, bukan perkataan Nabi yang lebih tepat, ya. Ini perkataan sahabat. Wal 'arsyu fawqal, kalau ini perkataan Nabi udah selesai urusan ini. Ya, wal 'arsyu fawqal ma wallahu fawqal 'arsy. Jelas banget, ya. Jelas banget. Ya. Kalau ini perkataan Nabi, selesai udah, ya. Tapi ini perkataan sahabat. Nah, perkataan sahabat ini juga benar. Kita ambil wal 'arsyu fawqal ma. 'Arsy di atas air. Wallahu fawqal 'arsy. Allah di atas 'arsy. Apakah ini melazimkan bahwasanya Allah sama dengan makhluk? Tidak, walaupun secara lafal kelihatannya sama. Coba, seperti ada penyerupaan Allah dengan makhluknya. Ada air, di atasnya adalah arsy. Arsy ini di atas air. Nah, sekarang Allah di atas arsy. Sama-sama di atas dengan memiliki sifat di atas. Kan sama-sama memiliki sifat ketinggian. Berarti arsy itu tinggi enggak? Tinggi. Allah tinggi? Tinggi. Arsy secara zat tinggi enggak? Tanya ke orang-orang Asy'ariyah. Arsy itu secara zat tinggi enggak? Tinggi. Allah secara zat tinggi enggak? Enggak. Nah, ini. Kenapa antum beda-bedakan? Ya kan, ya? Ya gitu kan? Kemudian wala yas'adu ilallahi illa thayyib. Dan tidak ada yang naik ke Allah Ta'ala kecuali yang baik-baik saja. Dan di antara contoh lainnya, isyaratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit di hari Arafah, Allahumma syahad. Ya, yakni ala sahabati hina aqarru annahu balagh. Ya, ya Allah, ya, berarti ini menunjuk ke atas langit. Wa mithlu iqrarihi al-jariyata hina sa'alaha aina Allah. Menyetujui budak perempuan ketika bertanya aina Allah, maka budak tersebut menjawab fis sama, di atas langit, maka bebaskan dia, sungai di mukminah, dan seterusnya. Ijma', wa qala naqala ijma'us salafi 'ala 'uluwillah ghair wahid min ahli al-'ilm. Tidak hanya satu dari ulama yang menukil kesepakatan salaf atas ketika maha tinggian Allah secara zat. Dalil nalar, logika, فَلِأَنَّ الْعُلُوَ صِفَةُ كَمَالٍ وَالسُّفُولَ صِفَةُ نَقْسِ. Kemahatinggian, ketinggian itu adalah sifat kesempurnaan, dan kerendahan itu sifat kurang. Itu secara logika sudah jelas, ya. وَاللَّهُ تَعَالَى مَوْصُوفٌ بِالْكَمَالِ مُنَزَّهٌ عَنِ النَّقْسِ. Allah Ta'ala tersifati dengan kesempurnaan dan terlepas dari kekurangan. Baik, kita cukup sampai situ insyaallah. Mudah-mudahan Kamis pekan depan kita khataman untuk kajian kutub kitab Al-Qawaid Al-Muthla